Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang kedua dari silsilah ilmiah belajar tauhid adalah tentang tauhid syarat mutlak masuk surga. Saudaraku, orang yang menginginkan kebahagiaan di surga, maka dia harus memiliki modal yang satu ini, yaitu tauhid. Tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bertauhid. Orang yang bertauhid pasti akan masuk surga, meskipun mungkin sebelumnya dia diazab terlebih dahulu di dalam neraka karena dosa-dosa yang pernah dia lakukan di dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhun minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahu al-jannata 'ala ma kana minal 'amal." Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah saja, tidak ada sekutu baginya, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, dan kalimatnya yang dia tiupkan kepada Maryam dan ruh darinya, dan dia bersaksi bahwa surga benar adanya dan neraka benar adanya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga bagaimanapun amalan yang telah dia amalkan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Maka sesungguhnya Allah telah mengharamkan neraka bagi orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah yang mengharap dengannya wajah Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, tidak heran jika prioritas dakwah para rasul dan orang-orang yang mengikuti mereka adalah tauhid. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.